cintai, ku melihatmu dengan yang lain. Di hadapanku kau bermain cinta dengannya. Sakit sayang, sakit hatiku. Perasaan teganya saya, teganya dirimu. Salah apa aku yang mencintaimu? Diriku kini terluka lagi. Apa